إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Al-Fitani wa Asratis Sa'ah, bab yang ke-8. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulu al-imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala: Babun la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min zahab. Al-imam al-Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim rahimahullahu taala membuatkan bunyi bab yang ke-8 ini dengan mengatakan: bab la taqumus sa'ah, tidak akan tegak kiamat, hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab, sehingga sungai Ifrat di Irak menyingkap gunung dari emas, ya, memperlihatkan, menampakkan dari dasarnya gunung emas, ya, atau onggokan yang besar dari emas. Ini berita gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW sekaligus merupakan tanda kiamat, yaitu sungai Ifrat di Irak akan memperlihatkan, akan menampakkan, menyingkap dari dasarnya, dari dalam sungai itu, gunung emas, ya, gunung emas. Di bawah bab ini nanti akan banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim yang berkenaan dengan berita ini, ya, berita tentang emas yang banyak yang muncul dari dasar sungai Al-Furat, ya, di Irak. Kita baca hadis yang pertama, 7224. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. Yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengabarkan, la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab. Tidak akan tegak kiamat hingga sungai Al-Ifrat atau sungai Al-Furat menyingkapkan gunung dari emas, ya, menyingkapkan gunung dari emas. Yaqtatilun nasu alaih, orang-orang akan berperang memperebutkannya. Ya, yaqtatilun nasu alaih. Manusia berbunuh-bunuhan untuk gunung emas tersebut. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari 100 orang itu nanti yang mati akibat memperebutkan emas yang diperlihatkan atau ditampakkan oleh sungai Furat atau sungai Al-Ifrat, 99 orang. Dari 100 orang yang selamat, 1 orang. Bayangkan berkecamuknya peperangan untuk memperebutkan dunia. Ya, untuk memperebutkan dunia. Bayangkan ketamakan yang luar biasa. Dari 100 orang, 1 yang selamat, yang tidak terbunuh. Ya. Wa yaqulu kullu rajulin minhum. Dari 100 orang itu, setiap orang menyatakan atau mengharapkan, la'alli akunu analladhi anju. Semoga yang satu orang itu saya. Ya, dari 100 orang, 1 yang selamat. Nah, semua orang dari 100 itu berharap yang jadi untuk menjadi 1 orang tadi. Menunjukkan bahwa mereka ketika memperebutkan emas yang disingkap oleh sungai tersebut, mengetahui bahwa mereka akan mati. Yang mati dari 100 orang itu 99, tetapi mereka berharap untuk menjadi 1 orang. Ya. Kalau yang mati adalah 1 orang, mungkin harapannya besar. Ya. Harapannya besar. Tidak ada sebuah kemustahilan. Dari 100 orang, 99 orang selamat. Yang korban hanya 1 orang. Tetapi yang dikejar 1 orang dari 100 orang, semuanya berharap dialah yang selamat. Ini gambaran yang sangat luar biasa dari ketamakan terhadap dunia. Ya. Ketamakan terhadap dunia. Kemudian hadis ini seperti yang disimpulkan oleh An-Nawawi mengabarkan kepada kita tentang salah satu dari tanda hari kiamat, yaitu tadi emas yang muncul dari dasar sungai Ifrat atau sungai Al-Furat. Dan ini berita gaib. Nabi SAW mengabarkan demikian dan kita sangat percaya. Kita sangat percaya dan beriman tentang benarnya berita Nabi SAW. Karena dia adalah utusan Allah. Kita bersaksi bahwa dia utusan Allah. Dan dia yang mengabarkan demikian. Banyak para ulama yang mengeluarkan atau menjelaskan tentang makna hadis ini. Ya. Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumullah menyinggung sedikit tentang adanya penafsiran bahwa yang dimaksud dengan emas ini adalah minyak. Adalah minyak, yaitu emas hitam. Menurut mereka yang membawakan makna hadis ini kepada munculnya minyak dari dasar sungai Ifrat. Ya. Mereka mengatakan bahwa ini bertentangan dengan nas hadis. Bertentangan dengan nas hadis karena Nabi SAW mengatakan min zahab, berupa emas. Ya. Kemudian mereka juga mengarahkan bahwa ini adalah awal-awal dari munculnya atau banyaknya harta. Karena nanti di antara tanda hari kiamat adalah harta melimpah. Ya. Harta kekayaan melimpah ruah. di masa Nabi Isa alaihi salam harta melimpah sehingga susah untuk mendapatkan orang mau menerima pemberian. Ya. Ini merupakan awal-awal dari masa tersebut. Dan ini di masa Nabi Isa alaihi salam setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencocok-cocokkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa berita gaib dengan waktu dan tempat dengan keadaan ini tidaklah menjadi kebiasaan as-salafus salih. Ya. Mereka memang meyakini berita tersebut tetapi tidak serta-merta meletakkan bahwa maksud dari berita ini Nabi SAW ini adalah kejadian ini. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin atau Syekh Abdul Muhsin rahimahullahu taala rahimahumallahu taala mengatakan, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa kita yakin ini akan terjadi ya sebelum hari kiamat tegak, ya, pasti terjadi bahwa sungai tersebut akan menampakkan emas yang sangat besar dan manusia akan memperebutkannya bahkan mati-matian untuk mendapatkannya dan berharap untuk menjadi satu orang yang selamat. Ya. Berharap untuk menjadi satu orang yang selamat. Wallahu a'lam. Berikutnya 7225. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Umayyah bin Bistan qala haddathana Yazid bin Zuraij قال حدثنا روح عن سهيل بهذا الإسناد نحوه وزاد فقال أبي إن رأيته فلا تقربنه. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه yang diriwayatkan darinya oleh Salih Zakwan As-Samman muridnya, yang Salih ini meriwayatkan darinya anaknya sendiri Suhail. Ya. Hadis Abu Hurairah ini kembali dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain persis dengan hadis yang pertama, berita tentang sungai Ifrat yang memunculkan gunung emas, ya. Dari permukaannya lalu manusia memperebutkannya, berkecamuklah peperangan, terjadilah pertumpahan darah yang besar, banyaklah orang yang tewas, yang selamat dari 100 orang adalah 1 orang, disampaikan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan tanda kiamat. Salih Zakwan Samman muridnya Abu Hurairah berpesan sekali kepada anaknya, kepada anaknya, ya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak meletakkan kabar itu kepada kejadian di zaman mereka. Sama sekali tidak. Salih Zakwan As-Samman berpesan kepada anaknya Suhail, In ra'aitahu fala taqrabannahu. Jika nanti anakku engkau sempat melihat kejadian ini. Ini berapa tahun yang lalu? 1400 tahun lebih yang lalu atau 1200 tahun yang lalu. Ya, karena mereka ini di abad kedua Hijriah. Ya. Kejadian ini yaitu Salih Zakwan As-Samman ini berpesan kepada anaknya, jika nanti engkau sempat melihat kejadian ini, bahwa sungai Ifrat memunculkan gunung emas, maka jangan sekali-kali engkau dekati. Jangankan mengambil. Ya, jangankan mengambilnya. Apalagi memperebutkannya. Beliau berpesan kepada anaknya, sama sekali-kali engkau jangan mendekatinya. Ini sama dengan apa? dengan larangan zina. Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan zina dengan ungkapan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, yaitu menegaskan betapa haramnya perbuatan zina. Mendekati saja diharamkan oleh Allah melakukan hal-hal yang membawa kepada perbuatan zina. Begitu juga pesan muridnya Abu Hurairah ini kepada anaknya, jika engkau nanti sempat melihat, jangan dekati. Ya, jangan dekati. Nanti Nabi SAW akan menegaskan larangan untuk mengambil. Ya, dalam riwayat, sebagian riwayat yang akan datang, Nabi SAW tegas menyatakan jangan ambil, jangan ambil. Kita baca hadis berikutnya 7226. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه kembali dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari jalur sanad yang lain. Kalau tadi dari muridnya Salih As-Samman, kalau di sini dari muridnya yang lain yaitu Hafs Ibn Asim Ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kalau tadi dari Salih As-Samman, kalau yang sekarang dari Hafs Ibn Asim bin Umar. Hafs Ibn Asim Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi SAW, yushiku, akan tiba nanti saatnya, al-furat, sungai Ifrat, antahsira, menyingkap, ya, ankanzin, perbendaharaan, min zahab, dari emas. Ya, sama beritanya dengan tadi. Kalau tadi Nabi mengungkapkan gunung, kalau di sini perbendaharaan. Ya, dua lafaz ini tidaklah bertentangan, kedua-duanya menunjukkan banyak, menunjukkan banyaknya emas yang dimunculkan, bukan didapati ya, tetapi di sungai itu sendiri yang memperlihatkan, menyingkapkan. Kalau sekarang kan orang menemukan titik banyaknya emas setelah mencari-mencari, melakukan survei, tetapi ini tidak, sungai itu sendiri yang menyingkap, mempertontonkan, memperlihatkan gunung emas atau perbendaharaan emas. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada kita, kepada siapapun yang menemui kejadian ini, man hadarahu, siapapun yang menghadiri atau ada pada kejadian ini, fala ya'khudh minhu syai'a, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari emas tersebut. Ya, janganlah dia mengambil sedikit pun dari emas tersebut. Ini sama dengan pesannya Salih As-Samman kepada anaknya tadi. Ya, walaupun lafaz ini dia tidak meriwayatkannya, tetapi dia memahami dari Nabi SAW bahwa berita ini maksudnya adalah bukan untuk emas itu untuk diperebutkan, tetapi hanya sebatas tanda dari tanda-tanda kiamat. Kemudian para ulama menyatakan alasan kenapa dilarang mengambilnya. Ya, sebagian mereka mengungkapkan bahwa larangan itu maksudnya, sebabnya adalah karena dia bukan milik semua orang, tetapi orang-orang yang kaum muslimin yang dekat di sana, ya. Atau dia adalah harta yang menjadi kekayaan atau hak pemerintah kaum muslimin, ya, pemerintah kaum muslimin. Dan banyak lagi uraian-uraian para ulama tentang kenapa Nabi melarangnya, ya, kenapa Nabi melarangnya. Wallahu a'lam. Berikutnya 7227. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sahl bin Utsman qala haddatsana Uqbah bin Khalid an Ubaidillah an Abi Zinat an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yushiku al-Furat an yahsir an jabal min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'a. Ya, ini hadis Abu Hurairah juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Kalau tadi dari muridnya Hafiz Ibn Asim bin Umar Ibn Khattab, kalau di sini dari muridnya yang lain yaitu Abdurrahman Ibn Hurmuz Al-A'raj rahimahullahu ta'ala, bunyinya sama. Bunyinya sama. Yusikul Furatu an tahsira an jabalin. Kalau tadi an kanzin, kalau di sini an jabal. Kanzin perbendaharaan, jabal gunung, ya. Min zahab berupa emas, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Sama pesan Nabi kepada siapapun yang sampai pada zaman munculnya emas ini, jangan sampai dia mengambil walau sedikit pun, ya. 7228. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا قلت أجل قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199 قال أبو كامل في حديثه قال وقفت أنا وأبي بن كعب رضي الله عنه في ظل أجم حسان. Imam Muslim rahimahullahu taala di sini membawakan hadis yang baru, yaitu hadis Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala an, yang intinya hampir sama dengan hadis Abu Hurairah yang lalu, dimulai dari cerita muridnya Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal, ya, rahimahullahu ta'ala. Kata Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal, kuntu waqifan ma'a Ubayy ibn Ka'b radhiyallahu an. Aku pernah tegak berdiri bersama Ubayy ibn Ka'b, ya. Kata Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal, faqal, lalu Ubayy atau saya berkata, Ubay berkata, Ubay bin Ka'ab, la yazalun nasu a'naquhum mukhtalifatun fi talabid dunya. Ini pernyataan Ubay, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an. Manusia senantiasa tengkuk-tengkuk mereka atau leher-leher mereka seliweran atau bertentangan, ya, simpang siur, ya, fi talabid dunya, dalam mencari dunia. Maksudnya ketamakan, ambisius terhadap dunia, sehingga selalu mendongakkan kepala mencari di mana, ya, dari dunia yang mereka inginkan, sehingga yang satu melihat ke sana, yang satu melihat ke sini, lehernya bertentang atau saling bertentangan, ya, karena semuanya berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya dari berbagai celah, dari berbagai sisi, dari berbagai penjuru. Nah, inilah perumpamaan yang diungkapkan oleh Ubay radhiyallahu ta'ala anhu tentang ketamakan manusia dalam mencari dunia. Qultu, ya, saya berkata, ajal, benar. Ini yang saya sempat ragu, ya. Abdullah bin Harith bin Naufal berkata, kuntu waqifan ma'a Ubay bin Ka'ab. Saya suatu ketika tegak bersama Ubay bin Ka'ab. Faqal, Ubay, kama zakar. إذن الحديث ليس منه، الحديث من عبد الله بن الحارث أو من أبي. يقول أبي، طيب، لا يزال أعناقهم مختلفة في طلب الدنيا. لهر المنوسيا senantiasa berseberangan, bertentangan, berseliweran untuk mencari dunia. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Ya. Qultu ajal. Saya katakan benar. Maksudnya Abdullah bin Harith. Qal, kata Ubay, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallam bersabda, yaqul, yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahab. Akan tiba saatnya sungai Ifrat akan menyingkap gunung emas. Ya. Fa idza sami'a bihin nas, kata Nabi dalam hadis ini, maka bila mana orang-orang sudah mendengar berita ini, saru ilaih, mereka akan berjalan menujunya dari berbagai penjuru dunia. Ya. Saru ilaih, mereka akan berjalan menuju sungai tersebut. Fayaqulu man indahu, maka orang-orang yang berada di dekat sungai tersebut berkata, la in tarakna an-nasa ya'khuduna min, bila kita biarkan orang-orang tersebut mengambil dari emas tersebut, la yudhabanna bihi kullihi, maka mereka akan membawanya semua, kata orang-orang yang tinggal di sana. Ya. Mengkhawatirkan, andai kita biarkan mereka mengambilnya, mereka tidak akan mungkin membiarkan sedikit pun tersisa. Ya. Kata mereka yang di sana. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqtatiluna alaih, maka mereka berperang untuk emas tersebut. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari 100 orang terbunuh 99. Bukan 100 orang yang memperebutkan banyak, tetapi persentase dari yang terbunuh dengan yang selamat sangatlah besar yang terbunuh. Ya. Dari 100 orang itu 99 mati, yang satu selamat. Jadi mereka semua yang berada di sana berupaya untuk menjadi satu orang tadi. Ya, untuk menjadi satu orang. qala Abu Kamil fi hadithi. Abu Kamil Al-Jahdari ini salah seorang perawi dari guru Imam Muslim. Imam Muslim meneriwayatkan dari dua orang gurunya, Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari, kemudian Abu Ma'an Ar-Raqashi. Ya. Abu Kamil meriwayatkan dalam sanadnya, qal waqaftu, ini perkataan Abdullah bin Al-Harith bin Naufal, waqaftu ana wa Ubay bin Ka'b, saya ketika itu berdiri bersama Ubay fi dhilli ujumi Hassan, di bawah naungan tembok milik Hassan ibn Thabit. Ya. Jadi di ujung ini di riwayat Abu Kamil di ujung hadis atau di pangkal hadis, ia menambahkan cerita di mana mereka berdua berdiri. Ini menunjukkan apa, bagaimana penjagaan atau penguasaan perawi terhadap cerita. Kalau tadi di pertama berdiri bersama Ubay, tetapi di riwayat Abu Kamil dia menyebutkan tempat di mana mereka berdua berdiri, yaitu di bawah naungan ujung itu gedung ya, atau tempat yang tinggi, menara. Utum, sama dengan utum. Utumun aqam, maksudnya tempat yang tinggi, sehingga mereka berdua berteduh atau bernaung di belakang tembok ini agar terlindung dari sinar matahari. Itu tambahan dari riwayat Abu Kamil Al-Jahdari rahimahullahu ta'ala. Isinya sama, berita tentang sungai Efrat yang memperlihatkan gunung emas. Hadis terakhir 7229. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ubayd ibn Ya'ish wa Ishaq ibn Ibrahim wa lafdhu li Ubayd qala حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال حدثنا زهير عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة رضي الله عنه ودمه. Hadis terakhir ini di bawah bab ini Imam Muslim membawakannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan darinya oleh muridnya Abu Salih. Tadi saya sempat mengatakan Salih, tapi Abu Salih Zakwan As-Samman, ya. Dari ayah anaknya yang meriwayatkan dari beliau, Suhail bin Abi Salih rahimahumallahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, tadi kita dengarkan bacaannya, mana'atil iraqu dirhamaha wa qafizaha. Di kita ada kata idza. Ada idza di kitab ini, idza mana'at ya. Sementara lafaz yang kita dengarkan mana'atil iraq, berita. Berita Iraq menghalang-halangi atau menahan, ya, tanpa ada kata apa? Idza. Idza. Wallahu a'lam. Ya. Kita coba untuk tidak memakai kata idza. Ya. Coba kita di garis bawahi di dalam cetakan Arabnya tidak ada kata idza. Karena idza ini nanti membutuhkan jawaban. Ya. Bukan hanya sekedar berita, tetapi apabila maka. Apabila, karena idza itu artinya apabila. Bila mana ada ungkapan apabila, tentu di ujungnya ada maka, ada jawabannya. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Maka dia hanya sekedar berita dari Nabi SAW. Kita coba untuk menyisihkan, ya, kata idza dengan mengikuti yang dibaca tadi, mana'atil iraqu dirhamaha wa qafizaha. Irak menghalang-halangi dirhamnya dan timbangannya. Qafiz adalah timbangan. Ya. Qafiz ini timbangan dalam bahasa atau dalam istilah orang Irak. Ya, qafiz mikyal yang digunakan untuk menakar atau menimbang. Ya, intinya Irak tidak lagi membagi-bagikan, menahan untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian wa mana'ati syamu atau asyamu. Tadi Irak, sekarang Syam atau Syamu. Mudyaha wa dinaraha. Dan Syam menahan mudyun, ini juga harta emas atau alat untuk tukar menukar seperti dirham tadi. Kalau mud ini adalah timbangan tadi dalam bahasa Syam, sementara dinar itu dari dalam ungkapan yang pertama dirham. Dirham dan qafiz itu orang Irak yang tidak lagi membagi-bagikannya, menahannya. Dan orang Syam juga sama, tetapi dengan ungkapan yang berbeda. Mudyun ganti dari qafiz, yaitu alat untuk menakar, menimbang. Dinar sama. Ya. Wa mana'at misru, Mesir. Ya. Wa mana'at misru, kata Nabi ini. Ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mana'at misru irdabbaha wa dinaraha. Irdabbun itu sama dengan qafiz untuk bahasa Iraknya, atau mudyun untuk bahasa Syamnya. Bahasa Mesirnya irdabbun, yaitu alat untuk menakar atau menimbang. Maksudnya hasil dari sesuatu yang ditimbang, yang ditakar itu mereka tidak lagi membagi-bagikan dan menghalang-halanginya, menahan. Ya. Kemudian kata Nabi kepada kaum muslimin, wa'udtum min haitsu bada'tum. Tiga kali diulang oleh Nabi, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Dan kalian kembali dari arah yang kalian mulai. Ya. Diulang kembali oleh Nabi dua kali lagi, dan kalian kembali dari arah kalian memulai. Dan kalian kembali dari arah kalian memulai. Maksudnya kalian seperti semula lagi. Ya. Sama dengan hadis ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dianggap aneh dan akan kembali dianggap aneh. Seperti itu pula lah keadaan dari sisi harta. Awalnya semua orang membagi-bagikannya. Semua negara, semua daerah membagi-bagikan karena melimpah. Tiba-tiba datang saatnya semua tidak lagi mau memberikan kepada kaum muslimin. Ya. Ini kata sebagian pensyarah hadis, maksudnya adalah upeti. Pembayaran yang dibayarkan oleh, karena negeri-negeri yang disebutkan seperti Irak, Syam dan Mesir ini sebelumnya di bawah kekuasaan negara lain, bukan kaum muslimin. Ya. Bukan kaum muslimin. Akhirnya nanti akan datang waktunya di mana mereka tidak lagi membagikan atau membayarkan pembayaran tersebut, dan kalian akan kembali seperti semula. Kalian akan kembali seperti semula, kalian akan kembali seperti semula. Maksudnya tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Ini salah satu dari berita Nabi SAW tentang hari kiamat, bahwa keadaan akan ada saatnya nanti kaum muslimin tidak lagi mendapatkan harta yang melimpah atau pembayaran-pembayaran dari negara-negara yang di bawah kekuasaannya. Wallahu a'lam. Kemudian di ujung hadis, salah seorang perawi mengatakan, mengabarkan perkataan Abu Hurairah, syahida ala dzalika lahmu Abi Hurairah wa damuh. Bersaksi untuk hadis ini bahwa dia benar-benar hadis Nabi, itu dagingnya Abu Hurairah dan darahnya. ya, dagingnya Abu Hurairah dan darahnya. Ini untuk menegaskan bahwa hadis ini benar-benar beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, ya, kita akan bacakan uraian para ulama tentang Sungai Ifrat ini. Sungai Ifrat ini. Pertama, tadi saya sempat menukilkan perkataan Syekh Al-Utsaimin, ya, rahimahullahu taala. Riwayatnya sangat banyak, ya, tentang hadis ini sangat banyak riwayatnya. Yang intinya bahwa akan ada nanti waktunya di sebelum hari kiamat, Sungai Ifrat itu akan memperlihatkan atau menyingkap adanya emas yang banyak di dasarnya, dan juga manusia akan memperebutkannya. Tetapi pesan Nabi, jangan sampai kita ikut mengambilnya. Ibnu Hajar, sebelumnya Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi, salah seorang penulis tentang berita-berita yang terjadi sebelum hari kiamat, menjelaskan tentang larangan mengambil. Kata beliau, nahyun ala aslihi minat tahrim. Larangan ini pada hukum asalnya adalah mengharamkan. Ya, hukum asalnya mengharamkan. Kenapa? Li'annahu laysa milkan li ahadin. Karena emas itu bukan milik seorang pun. Ya, bukan milik seseorang. Wa laysa bima'dinin wala rikaz, bukan benda tertimbun. Ya. Yang kita bisa mengambilnya seperti emas, batu bara, apapun juga yang ada di perut bumi. Dia bukan termasuk benda-benda tersebut. Ini hanya sekedar tanda hari kiamat yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa haqquhu an yakuna fi baitil mal. Maka pantasnya, layaknya emas itu merupakan hak baitul mal. Walannahu la yusal ilaihi illa biqatlin nufus. Larangan yang sebab yang kedua, kalau tadi karena tidak, bukan dari harta timbunan di dalam perut bumi, kekayaan bumi yang harus di, yang di semua orang bisa mengambilnya selama bukan milik seseorang. Misalnya di tanah kosong kemudian kita gali ternyata ada emasnya, boleh siapapun mengambilnya. Tetapi ini bukan Allah yang memunculkan. Ya, Allah yang memunculkan. Sebelumnya Ifrat tidak memiliki apa-apa di dalamnya. Tiba-tiba muncul emas. Ya. Ini alasan yang pertama kenapa haram. Yang kedua, ya, karena untuk mendapatkan emas ini harus mati-matian. Kan tadi dari 100 orang satu orang yang selamat. Maka agama mengharamkan untuk mengejar hanya sedikit dari dunia, mengorbankan jiwa raga. Fayahrumu al-iqdamu ala akhdihi. Maka haram memberanikan atau maju untuk mengambil emas tersebut. Jadi kata Al-Qurtubi bahwa larangan dalam hadis ini larangan haram. Ya. Kemudian Ibnu Hajar juga hampir sama, menegaskan bahwa sebab larangan haramnya adalah konsekuensi dari mengambilnya harus mati. Dan matinya, hidupnya, berhasil hidupnya persentasenya sangat kecil. Pokoknya kalau Anda masuk pasti mati. Itu yang pertama. Karena dari 100 orang satu yang hidup. Ya. Kemudian kita banyak nukilan-nukilan, ya, sampai kita kepada perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, kadzalika aidan min asratis sa'ah, termasuk dari tanda hari kiamat, walladzi la budda an yakun, yang pasti akan terjadi, annal furata wa huwa an-nahrul ma'rufu fi syarqi aqsal jazira, bahwa Sungai Ifrat yang terletak di paling ujung timur jazirah Arab, yahsiru an dhahab, menyingkapkan emas berupa gunung, ya, ataupun bendaharaan yang banyak, sungai yang mengalir ini nanti akan memperlihatkan emas yang menggunung tadi. Fakullu insanin yuqatilu ghairahu alaih. Setiap orang nanti akan berambisi membunuh saudaranya agar dia yang mendapatkan. Qila li ajli an yahsula 'alal al-bitrul. Ini pendapat yang tadi kita nukilkan di awal. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah untuk mendapatkan minyak, alladhi saru yusammunahu dhahabul aswad, yang orang menyatakan bahwa minyak itu diistilahkan dengan emas hitam, ya, emas hitam. Fallahu a'lam, kata beliau, Allah yang lebih mengetahui, bima arada Rasulullah SAW, tentang apa yang dimaksud oleh nabinya. Jadi beliau tidak menafikan dan juga tidak menetapkan, hanya menyatakan Allah Maha tahu tentang apa yang dimaksud oleh Nabi dengan emas tersebut. Hanya saja, kata Syekh Utsaimin, lakinnana ilal an, kita sampai hari ini, la na'rifu dhahab, tidaklah mengenali kata emas, illa annahu dhalikal ma'din, kecuali benda yang kita ketahui. Warnanya kuning, bentuknya kita juga tahu, dan sama sekali tidak pernah kita memahami kata emas itu dengan minyak. Tidak pernah, kata beliau. Ya. La na'rifu dhahab illa annahu dhalikal ma'dinil asfar al-ma'ruf. Fanabqa 'ala ma huwa 'alaih. Maka kesimpulan kita tetap pada pokok dasarnya bahwa kata emas itu yang kita pahami semua. Wa wara'ana ayyam, dan di belakang kita masih panjang hari kiamat, atau masih banyak, atau masih ada hari-hari sampai hari kiamat. Fad dunya lam tantahi ba'du, dunia belum berhenti, belum habis. Hatta naqul, sehingga kita dengan beraninya mengatakan, la budda an nutabbiqal hadith 'alal waqi'il hadir, kita mesti mencocokkan hadis ini kepada kenyataan yang sekarang. Pokoknya itu memang katanya emas, tapi maksudnya adalah minyak. Ini kan kita memaksa-maksakan hadis Nabi kepada kejadian yang sekarang orang memperebutkan minyak di sana. Padahal Nabi mengatakan minyak atau emas. Emas, kata Nabi SAW. Makanya kata Syekh Utsaimin, ya, kita tidak tahu. Karena sekarang kita hidup dan hari kiamat masih belakang kita. Apakah sudah harus terjadi sekarang sehingga kita membawakan hadis itu kepada minyak, dan kita melupakan lafaz kata zahab yang artinya emas? Ya, kata beliau, Allah Maha mengetahui tentang apa yang dimaksud oleh Nabi, tetapi kita yakin ini pasti terjadi, dan kita paham bahwa kata emas maksudnya benda yang kita ketahui. Semua orang tahu bahwa emas itu bentuknya seperti yang kita ketahui. Kemudian saya akan bacakan juga perkataan Syekh Abdul Muhsin, ya. Ia juga hampir sama menegaskan tentang itu, ya. Kata beliau, al-hadith alamatun min alamatis sa'ah. Hadis ini menegaskan tentang salah satu dari tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi SAW yang belum terjadi ilal an, sampai hari ini, kata Syekh. Ya, belum terjadi karena belum nampak, belum ada pembunuhan yang seperti itu besarnya, belum nampak emas yang jelas-jelas diperlihatkan oleh sungai Ifrat. Kata beliau, wa ha'ula'il muqtatiluna ya'lamuna bi anna an-najata takunu li wahidin min mi'ah. Orang yang nanti berperang memperebutkan emas itu tahu bahwa yang selamat dari satu orang satu. Tahu, ya. Wa annal halaka sayakunu halifa 99. Yang akan mati itu dari 199. Mereka tahu, tapi tetap saja memperebutkan. Dan tidak ada yang merasa khawatir bahwa dia pasti akan mati. Tidak. Ini disebabkan karena begitu besarnya ketamakan mereka kepada dunia. Wa ma'a dhalika yaqtatilun wa yarju kullu wahidin minhum an yakuna huwa dhalikal faizun naji. Setiap orang berharap untuk menjadi satu orang yang selamat tadi, yang berhasil mendapatkan emas. Wa hadza, kata Syekh Abdul Muhsin, wa hadza min shiddatil hirsi 'ala ad-dunya fi dzalikal waqt. Ini menunjukkan betapa bersangatannya ketamakan manusia terhadap dunia. Dia yakin pasti mati, tapi dia tetap juga mengambil atau memberanikan diri untuk mengambil harta tersebut. Kemudian kata beliau, wa hadzal amr lam yahsul hatta al-an. Peristiwa ini belum terjadi sampai hari ini. Wa amma tafsiru ba'dinn nasi lidzalikal jabal min dhahab bil bitrul. Adapun penafsiran sebagian orang bahwa yang dimaksud dengan gunung emas itu adalah minyak bumi, alladzi fil Iraq, yang terletak di Iraq, fahuwa kalamun batil. Ini perkataan Abdul Muhsin, dia adalah pendapat yang batil. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wasafahu bi annahu jabalun min dhahab. Karena Nabi menyifati dia adalah gunung emas. Wal bitrul laysa bi dhahab. Sementara minyak bukan emas. Ya. Fadhahabu kama huwa ma'ruf, emas seperti yang kita kenal adalah hasil bumi yang warnanya kita tahu, bendanya kita tahu, ya. Wa huwa min ma'al fiddati yakunanil umlah allati ta'amalu biha an-nas. Dia dengan perak merupakan barang yang menjadi alat tukar oleh manusia, ya. Wa dhahabu huwa anfasu hadainin nawain. Emas dari dua benda ini yang termahal, yang termulia. Wa hadha kulluhu qabla an ta'ti al-alamatul kubra allati takunu baina yadis sa'ah. Ini semua sebelum muncul nanti tanda-tanda besar. Ya, sebelum terjadi hari kiamat. Ini kita bacakan penjelasan dari para ulama tentang tanda hari kiamat ini, dan dia belum terjadi karena Nabi menyifati dia gunung emas atau perbendaharaan emas, kemudian orang nanti berbunuh-bunuhan yang semuanya mati kecuali satu dari 100 orang. Ya. Dan itu belum terjadi sampai hari sekarang, dan dia pasti terjadi. Ya, hari kiamat masih di belakang kita, maka kita tidak mesti untuk melazimkan atau menetapkan bahwa hadis ini adalah kejadian di zaman kita. Kejadian di zaman kita, wallahu a'lam. Fi idhafah. Baik. Kalam Syekh Masyur, Iqra. Ya. Saya tertarik dengan komentar dari Syekh Masyur Salman, ya. Di cetakan ini beliau bercerita tentang Sungai Ifrat, ya. Pertama dia mengatakan Sungai Ifrat ada beberapa faedah yang diambil dari cerita tentang Sungai Ifrat ini. Yang pertama, Sungai Ifrat ini panjangnya 2.990 kilo. Ya. Sungai Ifrat ini panjangnya 2.990 kilo. Sepanjang itu nanti akan melalui beberapa negara. Ya. Yang pertama, wilayah Turki. Yang melalui wilayah Turki itu yang terpanjang Sungai Ifrat ini, yaitu 1.220 kilo melalui wilayah Turki. Kemudian berarti sekitar 41% dari panjang Sungai Ifrat tadi itu berada di wilayah Turki. Kemudian 790 kilo itu di wilayah Suriah. Ya, 710 kilo wilayah Suriah. Kemudian 710 kilo itu sekitar 24%, ya. Kemudian 1060 kilo itu berada di Irak, wilayah Irak. Ya, sekitar 30%. Inilah tambahan faedah dari Syekh Masyur, ya, yang hampir 3000 kilometer panjangnya Sungai Ifrat ini, dan sepanjang itu nanti gunung emas, dan itu yang diperbutkan oleh manusia, dan nanti akibatnya semua mati. Dari 100 orang cuma setiap 100 orang satu. Kalau 1000 orang berapa yang selamat? 10 orang. Ya, bayangkan bahwa orang yang datang ke sana tujuannya untuk mati, memperebutkan apa? dunia, ya. Padahal sudah dekat sekali hari kiamat, karena tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bahwa setelah itu nanti langsung muncul kiamat, tanda-tanda kiamat besar, ya. Kemudian tentang airnya, ada yang lain tentang airnya banyak sekali, ya. Ada beberapa qamat Turkiya bi insya'i iddati sujud. Turkiya yang mayoritas berapa persen tadi? 41% dari panjang Sungai Efrat ini berada di wilayahnya, nanti dibuatnya bendungan-bendungan yang menghasilkan kekayaan. Ya, walaupun itu mungkin hasil dari Efrat, tetapi tanda ini bukan itu maksudnya. Tanda itu benar-benar emas, bukan hasil pertanian, bukan minyak. Ya, tetapi benar-benar emas yang dimunculkan oleh Sungai Efrat ini, wallahu taala alam. Ya. Cukup untuk hari ini pelajaran kita, insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya, masih sekitar seputar tentang tanda-tanda kiamat dan fitnah-fitnah yang terjadi sebelum kiamat. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.